saat di belah wetan duung ingetan katembong caan ngalangkang ngalangkang cinta urang kahalangan lir panghalang kembang termekar denarima katembong caang duh narembongan harepan sugan kasorang kasorang cinta urang kumuleang debenang di sisi setia di rekayasa panjakal di sorang terus ras asih di peperi setia di rekayasa gaduh di jujur terus ras salira numilas rasa duh ku tega katalang sarang daya satiana kasalira anteng manteng dina rasa dirimu gusti pas ini salira tega mungkasan kulanu katembong caang duh narembongan harepan sugan kasorang kasorang cinta urang kumuleang debenang di sisi lingkaran jauh tina panjang anggang tina bang hari depan asih di peperi setia di rekayasa panjakal di sorang terus ras asih di peperi setia di rekayasa gaduh di jujur terus ras